Mitra bisnis, harapan Indonesia meraih medali emas dalam Olimpiade London tahun ini pupus sudah. Tradisi meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya sejak Barcelona 92 kini terhenti setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal. Tidak hanya itu, dalam Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga mengalami banyak kendala, mulai dari atlet menembak yang datang telat, sampai didiskualifikasinya pasangan ganda putri bulu tangkis yang dianggap main sengaja kalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat olahraga, Anton Sanjoyo. Bung Anton, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, kalau saya sebetulnya tidak melihat ini sebagai sebuah bencana, karena saya bilang sih sejak Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma pun sebetulnya kita tidak banyak mengalami kemajuan. Justru kalau menurut saya mereka mendapatkan emas itu di satu pihak berkah bagi Indonesia, tapi di lain pihak juga bencana. Karena begitu kita meraih emas Olimpik, seakan-akan seluruh pekerjaan pembinaan olahraga itu sudah kelar. Selalu kita mendapatkan emas kan setelah Susi, kita dapat lagi hanya dari bulu tangkis. Dan itu seakan-akan kalau dapat emas di Olimpiade, semua pembinaan olahraga itu seakan-akan sudah selesai. Padahal masih jauh dari selesai karena cabang-cabang utama Olimpik kita tidak terbina. Bahkan sejak Susi Susanti tahun 92 di Barcelona, kita sudah keleleran dengan 3 cabang utama ya, atletik, senam, dan renang. Jadi saya kira sebetulnya sinyalnya kalau mau gampang itu dari SEA Games tahun 99 ketika kita pertama kalinya jatuh ke posisi 3, kemudian drop terus sampai kita kemudian berhasil meraih lagi posisi terhormat juara umum, itu pun hanya di SEA Games dan di Indonesia. Jadi saya kira memang kita mendapatkan hal bias ya dengan adanya medali emas di Olimpik. Karena sebetulnya sejak tahun 98 sampai sekarang pembinaan olahraga kita mandek, pemerintah juga tidak peduli kepada olahraga, APBN juga makin berkurang untuk olahraga. Jadi sebetulnya ini barangkali berkah dari Tuhan ya, kita tidak mendapatkan medali emas apapun, hanya mendapatkan satu medali perak dan satu perunggu. Barangkali ini jadi cermin bahwa kita harus berkaca, kita sebetulnya pekerjaan di olahraga kita masih sangat banyak. Lalu menurut Bung sendiri, hal apa yang urgent untuk dibenahi terkait kepengurusan maupun organisasi olahraga di Indonesia? Ya, saya kira sebetulnya kita lebih ada banyak hal ya yang harus diperbaiki di sistem pembinaan kita. Mulai dari goodwill-nya pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana olahraga, sampai dengan sebetulnya niat dari para pengurus untuk memajukan cabang olahraga ya. Kalau kita lihat cabang tenis, cabang sepak bola, cabang-cabang bulu tangkis sekarang, itu tidak ada niat yang betul-betul murni dari pengurusnya untuk memajukan cabang. Belum lagi masalah pemasaran olahraga, yang saya kira makin kesini kita makin jelek ya, sehingga kita susah sekali mendapatkan atlet, tidak ada kompetisi yang berjenjang di semua cabang olahraga, di hampir di semua kelompok umur. Jadi saya kira kita ini benar-benar ketinggalan ketika orang lain sudah berlari sangat kencang. Kita ini masih berkutat di urusan nggak ada lapangan, pembina yang nggak sepenuh hati membina olahraga, kemudian nggak ada duit, dan macam-macam. Kita terus saja berkutat di masalah itu. Jadi saya kira memang ini perlu kerja bareng bersama-sama, tapi tetap pemerintah sebagai agen pembangunan yang paling utama, dia yang harus jadi motor. Menyediakan dulu lapangan-lapangannya yang baik, ya kan? Menteri olahraga juga nggak usah ngurusin prestasi lah, sediain aja lapangan-lapangan yang baik, ya kan? Prestasi kasih aja ke KONI sama KOI gitu loh. Jadi saya kira memang kita ini perlu berembuk bersama bareng-bareng lagi, ini gimana ini prestasi kita betul-betul merosot, karena memang dari sisi pembangunan olahraga kita benar-benar memble. Bahkan adanya undang-undang olahraga tahun 2005 pun juga tidak banyak menolong. Apa harapan Bung pribadi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam event-event olahraga berskala nasional maupun internasional ke depannya? Saya kira kalau PON memang tetap harus menjadi agenda utama ya. Tapi kan sudah berapa dekade ini PON justru menjadi tujuan atlet-atlet kita, karena dipakai sama daerah-daerah untuk kampanye. Jadi mereka tidak menuju ke Olimpik, tidak menuju ke Asian Games, tapi menujunya ke PON. Orang lain itu arahnya ke Olimpik, kita arahnya ke PON karena ada duitnya di sana. Ini yang sangat menyedihkan. Jadi perlu ada orientasi lagi tentang PON. PON itu tetap sebagai acuan untuk pembinaan di daerah-daerah ya. Tapi tetap setelah PON kita harus lebih baik lagi di SEA Games. Setelah lebih baik di SEA Games, kita harus lebih baik lagi di Asian Games. Setelah itu kita kembali berprestasi di arena Olimpik. Jadi saya kira memang tahapannya harus ke sana. Kalau tujuannya semua atlet ke PON, ya cilaka kita. SEA Games pun pasti kita, nanti kalau SEA Games tidak di Indonesia, pasti kita jeblok lagi. Demikian pengamat olahraga Anton Sanjoyo. Saya Wendy Lim.